Dengan satu tangkai bunga anjelir warna merah, malam ini aku datang padamu, oh daraku, hanya sekedar untuk mengubur rasa rinduku. Lantas setelah itu ku bikin cium buatmu. Maka dari itu jangan berpura-pura, ciptakan cinta jika